Mari kita berdoa. Betapa kami rindu untuk patuh dan taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Terutama ketika kami melihat dunia yang semakin jahat ini oleh karena perbuatan-perbuatan manusia yang tidak patuh dan taat. Dan ketika kami melihat diri kami sendiri yang juga seringkali tersedot ke dalam dunia ini, ikut-ikutan tidak patuh dan taat kepada firman-Mu yang seharusnya kami tahu. Oleh karena itu Tuhan, ampuni dosa-dosa kami ini. Ampuni kekerasan hati kami dan pandangan kami yang sempit, sehingga kami tidak bisa melihat kuasa dari firman-Mu, sehingga kami harus taat dan patuh kepada-Nya. Pada pagi hari ini sekali lagi kami datang kepada Tuhan, mau merasakan kuasa dari firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh taat dan patuh kepada firman-Mu, dan kami bisa melihat bagaimana kami adalah orang-orang yang sudah menang oleh karena Kristus Yesus, oleh karena kami taat dan patuh kepada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini secara pribadi ya Tuhan, agar kami boleh mengalami kehidupan yang berkemenangan, kehidupan baru yang Tuhan janjikan kepada kami ketika Ia mati di atas kayu salib untuk kami. Dan biarlah Roh Kudus memberikan kami hati yang lemah lembut untuk boleh menerima taburan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tahu kami tidak layak, tapi biarlah ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami, kami boleh mengalami kuasa-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita boleh bertemu kembali di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk memuji Dia, untuk mendengarkan firman-Nya. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai pengampunan. Diampuni dan mengampuni. Mari saya ajak kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sebuah perumpamaan tentang pengampunan yang mungkin tidak asing lagi buat kita semua. Kita akan membacanya berganti-gantian, saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu sekalian ayat yang genap, dan pada ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Sama-sama. maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan sama-sama merenungkan pada pagi hari ini, mengapa kita harus mengampuni? Mengapa ketika orang yang diampuni tidak bisa mengampuni? Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita renungkan dan coba kita jawab melalui bacaan yang kita baca pada pagi hari ini. Yesus menjawab keingintahuan Petrus. Sampai berapa kali kita harus mengampuni orang lain? Yesus katakan tidak terbatas, 70 kali 7 kali kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada Petrus dengan perumpamaan yang sama-sama sudah kita bacakan tadi. Ada dua orang hamba yang berhutang. Salah satunya yang pertama kita baca bersama-sama, berhutang kepada raja, ya kepada tuannya 10.000 talenta. Dan hamba itu tidak mampu membayarnya. Sehingga raja memutuskan untuk menjual hamba itu beserta dengan keluarganya dan segala kekayaannya untuk melunasi hutangnya itu. Lalu hamba itu memohon belas kasihan kepada raja itu agar raja itu sabar supaya ia bisa melunaskan hutangnya. Raja kasihan kepada hamba itu, lalu ia membebaskan dan menghapus hutang hambanya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jumlah hutang dari hamba itu adalah sungguh tidak masuk akal. Kalau kita mau lihat dari perspektif zaman itu, Bapak Ibu yang terkasih, itu tidak masuk akal untuk hutang seorang hamba. Kenapa? Karena sangat amat besar. Sebagai perbandingannya Bapak Ibu yang terkasih, Yosefus, seorang sejarawan abad pertama, mengatakan total pajak yang harus dibayar oleh daerah Yudea bagian utara daerah Palestina kuno, total pajak setahunnya itu yang harus dibayar kepada pemerintah Roma sebanyak 6.000 talenta. Jadi hutang hamba ini 10.000, total pajak dari daerah Yudea Palestina kuno itu 6.000 talenta. Jadi kita bisa menghitung, kita bisa membandingkan betapa besarnya uang yang dimiliki oleh hamba ini, hutangnya. Dan sebagai tambahan Bapak Ibu yang terkasih, pada zaman itu tidak mungkin seorang raja itu memberikan pinjaman sebanyak itu kepada seorang hamba sahaya, seorang hamba biasa. Dan perintah raja untuk menjual hamba itu beserta dengan keluarganya juga tidak bisa menghapus seluruh hutangnya itu, karena hutangnya itu terlalu banyak. Dan cerita ini menjadi lebih tidak masuk akal lagi Bapak Ibu yang terkasih setelah raja kemudian menghapus berbelas kasihan dan menghapus hutang dari hamba itu yang amat sangat besar. Kita mungkin tidak bisa memungkiri bahwa cerita ini terlalu dibesar-besarkan. Hutang dari hamba itu terlalu dibesar-besarkan. Hiperbola. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu mencatat justru karena hutang yang amat sangat besar itu, maka membuat cerita ini menjadi begitu unik. Maka membuat cerita ini tidak bisa kita lupakan. Karena pasti ada pertanyaan, bagaimana mungkin hutang yang demikian besarnya itu bisa diampuni atau raja itu let go aja begitu. Bagaimana bisa gitu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, cerita ini mengumpamakan pengampunan Tuhan yang luar biasa. Yang amat sangat luar biasa, yang tidak masuk akal, yang melimpah ruah, yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa kita nilai dengan akal dan pikiran kita biasa. Nah, cerita kemudian dilanjutkan. Hamba tadi yang sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, belas kasihan dari Tuhan, keluar dari hadapan raja itu dan kemudian bertemu dengan hamba lain yang berhutang kepadanya. Jumlah hutangnya adalah 100 dinar saja. Ya, kalau kita mulai menghitung 100 dinar berdasarkan tulisan Matius pasal 20 ayat 1-6, kita tahu bahwa satu dinar adalah upah sehari seorang pekerja biasa. Dan jika kita hitung-hitung, itu berarti hutang hamba ini kepada hamba yang pertama itu cuma sejumlah 3 bulan gaji seorang hamba. Jadi dalam waktu 3 bulan gaji dia berhutang. Setelah 3 bulan kalau dia kumpul-kumpul duitnya, mungkin dalam setahun dia bisa bayar kepada hamba itu. Jika hutang hamba ini dibandingkan, hamba yang pertama dibandingkan dengan hamba yang kedua, maka hutang hamba yang pertama itu 60 juta dinar. Sangat amat besar. Tetapi menariknya Bapak Ibu yang terkasih, hamba yang pertama ini tidak bersikap sama dengan tuannya. Walaupun hamba yang kedua bersikap sama seperti dia ketika dia berhadapan dengan tuannya. Hamba ini mohon ampun, mohon diberi kesempatan supaya hutangnya bisa dilunas. Sama sikapnya dengan sikapnya yang terdahulu ketika dia berhadapan dengan raja. Tapi sikap dari hamba yang sudah mengalami belas kasihan Tuhan tidak sama dengan sikap tuannya yang berbelas kasihan kepadanya, yang mengampuni hutangnya demikian besarnya. Dia tidak mengampuni temannya ini, lalu dia menghukum, ya, menyerahkan kawannya ini ke dalam penjara sampai ia melunasi hutangnya. Raja mendengar bahwa hamba yang pertama tidak berbelas kasihan, maka raja marah dan menyerahkan hamba yang pertama tadi ini kepada algojo sampai ia melunasi hutangnya. Akhirnya dia dihukum juga karena dia tidak bersikap sama. Raja yang marah, Bapak Ibu yang terkasih, menghukum hamba yang pertama. Walaupun dia sudah menerima belas kasihan, dia tidak melakukan hal yang sama yang sudah dia terima dari tuannya. Perumpamaan ini menuntut, Bapak Ibu yang terkasih, menuntut supaya mereka yang sudah menerima belas kasihan dan pengampunan harus melakukan hal yang sama kepada sesamanya. Apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita alamin, kita lakukan itu juga kepada orang-orang lain. Belas kasihan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah anugerah yang luar biasa, yang memiliki kekuatan transformatif, kekuatan yang bisa mengubah hidup orang lain sehingga dia bisa melakukan hal yang sama. Dan jika diterima dengan benar, Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pemberi, maka sang penerima akan meneruskannya kepada orang lain. Nah, pertanyaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa hamba yang sudah menerima belas kasihan tidak mampu untuk berlaku yang sama? Mengapa hamba yang sudah diampuni ini tidak bisa mengampuni hamba yang lain? Itu pertanyaan yang akan kita jawab pada pagi hari ini. Mengapa Bapak Ibu? Karena ia gagal sebenarnya. Hamba yang pertama ini gagal. Gagal apa Bapak Ibu? Gagal memahami betapa besarnya hutangnya. Karena ia gagal memahami betapa besar hutangnya, dia tidak mengerti betapa besarnya belas kasihan, pengampunan yang diberikan oleh tuannya. Sehingga akibatnya ia tidak mengerti mengapa itu diberikan kepada dia. Dia tidak mengerti apa tujuan Allah memberikan pengampunan itu kepada dia. Ketika kita ngomong pengampunan, kita akan mulai dari pengampunan yang kita terima. Ketika kita ngomong tentang bagaimana saya bisa mengampuni, berapa banyak saya harus mengampuni, berapa sering saya mengampuni, kita harus kembali ke belakang, ke awal mula kehidupan kita. Berapa banyak yang sudah kita terima? Berapa besar kesalahan kita yang sudah diampuni oleh Tuhan? Kita akan lihat satu persatu, Bapak Ibu yang terkasih. Hutang itu adalah dosa. Saya tafsirkan sebagai dosa. Hutang yang dialami oleh hamba itu adalah dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dosa zaman sekarang itu menjadi begitu biasa-biasa saja. Banyak orang tidak mau berbicara tentang dosa. Banyak orang tidak mau menempatkan dosa sebagaimana mestinya Alkitab mengajarkannya. Sambil tertawa orang bisa berbicara mengenai perzinahan, sambil tertawa orang berbicara mengenai penipuan, mengenai korupsi, mengenai pencurian, penghinaan, kata-kata kotor. Dan kalau kita lihat nonton di TV, itu semua hal menjadi hal yang begitu biasa karena begitu seringnya kita melihat dan mendengarkan. Pada zaman serba counseling sekarang ini, ya, apa-apa dikonselingin gitu ya, orang lebih sering memakai bukan kata dosa, tapi kata kekilafan, ya, kata salah, salah perhitungan, berbuat salah, saya tidak terkendali dan sebagainya. Hal-hal yang membuat dosa itu hanya sebagai dalam level manusia, hanya level manusia, tidak ada hubungan dengan Tuhan, hanya level kita aja. Jadi membuat dosa itu hal yang sangat dangkal. Dan kita tidak serius menghadapi itu, karena itu menjadi kesalahan biasa. Orang bahkan sensitif ngomong itu karena merasa merasa tersinggung, ya. Semua orang berdosa. Ngapain kita itu berbicara mengenai dosa? Semua orang, tidak ada satupun yang suci. Ngapain kita berbicara tentang dosa? Demikian kita mendengar seringkali orang berbicara demikian. Sehingga akhirnya orang, ya entah, satu ya anggap biasa, ya itulah manusia. Atau satu, kita tidak mau bicara terlalu banyak. Dan kita tidak akan menyelesaikan dosa. Contohnya aja misalnya gak ada KPK yang tentang korupsi. Korupsi akan berjalan begitu saja. Dan walaupun kita tahu, sama-sama tahu, kita tidak akan melakukan apa-apa. Sampai kemudian ada KPK, ada kelompok-kelompok orang ini yang mengkocar-kacirkan, mengangkat dan membicarakannya, mengatakannya kepada orang banyak, dan itu memberikan efek. Karena apa? Mereka menanggapi ini sebagai sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal, sebagai sebuah dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak bisa tidak berbicara tentang dosa. Kita harus berbicara tentang dosa. Kita harus mengatakan betapa dosa itu sangat merusak. Kita harus diskusikan tentang dosa. Kita harus merefleksikan, merenungkan tentang dosa kita minggu-minggu belakangan ini secara serius. Karena ini bukan hanya pada level manusia, tapi ini juga pada level ilahi, pada sampai kepada Tuhan. Dosa kita tentang Tuhan, bukan tentang kita saja. Tentang Tuhan dan tentang kita, antara pencipta dan yang diciptakan. Bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghapus dosanya. Banyak orang berpikir bahwa kita menguasai dosa, tapi sebenarnya tidak demikian. Yang kita lah yang dikuasai oleh dosa. Banyak orang, ya gak apa-apa, kita bisa atur nanti. Enggak, Bapak Ibu yang terkasih. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengatur dosa atau mengontrol dosa. Sebaliknya, dosa lah yang mengontrol manusia. Manusia mungkin tahu dia berdosa, tapi dia tidak bisa lepas dari perbudakan dosa. Semua orang tahu kita orang berdosa, tetapi dia tetap melakukan dosa dan tetap berada di bawah perbudakan dosa. Mengapa, Bapak Ibu yang terkasih? Karena dosa itu sudah sampai masuk ke dalam titik paling dalam dari jiwa kita. Amat sangat dalam. Kita tidak bisa mengatasinya sendiri. Kalau tindakan kita tidak berdosa, maka motivasi kita berdosa. Jika seorang berhenti berbuat dosa, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak memukul orang lain, tapi hatinya pasti akan berdosa. Dan itu tersembunyi, tidak ada yang tahu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dan kepada orang yang mungkin dia ceritakan pergumulan yang paling dalam, orang dekatnya. Entah suami, entah istri, entah teman dekatnya. Atau pendeta. Bahkan lebih daripada itu, Bapak Ibu yang terkasih, logika kita, cara berpikir kita, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita berpikir, itu tidak mampu mengerti bagaimana Allah bekerja. Tidak mampu membawa kita untuk memahami bagaimana Allah bisa bekerja dengan begitu murah hatinya. Kenapa? Karena kita sudah dirasuki oleh dosa. Seorang penulis, Eric Johnson, mengatakan ada efek yang masuk sampai ke dalam cara berpikir kita, dosa itu. Dia katakan noetic effect of sin. Kenapa? Ini suatu realitas, dia katakan ini suatu realitas bahwa kejatuhan kita dalam dosa sampai mencapai pada daya kekuatan kita untuk mengerti logika kita tadi, Bapak Ibu. Kita tidak tepat atau salah memahami realitas. Semakin kita mendekat, semakin kita dekat kepada realitas yang benar, yang utama pada Allah kita, semakin besar kecenderungan kita untuk salah mengartikan apa yang kita lihat. Banyak orang melihat keindahan alam ini secara umum gitu ya, tapi mereka tidak bisa mengkonekkan itu kepada kemahabesaran Tuhan, maha kreatifnya Tuhan, gak bisa. Kenapa? Karena memang efek dosa itu sudah begitu dalam, sampai ke dalam kehidupan kita. Betapa banyak orang seperti ini, termasuk kita. Dan menurut saya, Bapak Ibu yang terkasih, dosa itu secara manusiawi tidak bisa kita selesaikan sampai kita mati. Secara manusia kita berusaha mengatasi dosa kita, hidup benar, tidak akan selesai, tidak bisa. Ini menunjukkan betapa dalamnya kita sudah berdosa. Kita sebenarnya tidak tahu bahwa kita sudah berdosa, walaupun kita berdosa. Itu menarik. Itu satu hal yang kontroversial dalam kehidupan kita. Dan secara teologi, ya, secara reform, dikatakan bahwa kita sudah jatuh secara total. Total, tidak ada satupun yang tidak jatuh dalam diri kita. Semuanya sudah jatuh. Kita menikmati kejatuhan kita menikmati dosa kita, walaupun kita kadang mengerti, oh ini dosa, tapi kita menikmatinya sebagai hal yang menyenangkan hati kita. Contohnya Bapak Ibu yang terkasih, kita ngomong aja tentang violence, tentang kekerasan. Coba kita pikirkan, apakah ada di dalam dunia ini yang tidak ada kekerasannya? Seluruh kehidupan kita ada kekerasannya. Orang mau membuka usaha, berhasil di dalam usaha, dia pakai kekerasan. Di dalam keluarga kita mendidik anak kita, siapa yang tidak pernah pukul anaknya? Kekerasan sudah masuk sampai ke dalam rumah-rumah. Kita belum ngomong keluar, ya, di dalam level negara. Barusan pemilihan pilkada di Jakarta, kita tahu penuh dengan kekerasan. Ini yang saya katakan, bagaimana dosa itu sudah mencekram manusia gitu, sampai gak bisa lepas lagi, begitu terjalinnya sehingga kita tidak bisa lepas daripadanya. Dan orang kadang lupa akan hal ini dan menganggap itu hal yang biasa. Nah, ini jebakan dari dosa. Oh, itu biasa, masyarakat memang hidupnya begitu. Sehingga kita katakan, sebenarnya kita orang yang penuh dengan kekerasan. Manusia kita. Bagaimanapun kita menjelaskannya, bagaimanapun seorang hamba Tuhan menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan kekerasan, itu tetap terjadi. Ketika kita keluar, kita langsung teriak kepada orang yang mungkin salah menyeberang jalan. Ada timbul kekerasan di sana. Betapa dalamnya kita sudah berdosa, Bapak Ibu yang terkasih. Dan ini yang harus kita sadari pada pagi hari ini. Kita adalah hamba dosa, oleh karena itu maut adalah destiny kita. Sebenarnya. Itu yang perlu kita renungkan. Kita menikmati status kita sebagai hamba dosa. Kita jatuh cinta kepada dosa. Saya pakai kata-kata yang agak keras dalam hal ini. Inilah keadaan manusia yang paling menyedihkan sebenarnya. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada ini. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, yang sangat menyedihkannya lagi, kita tidak sadar akan hal ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, kita baru merayakan Paskah. Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang baik, maha baik itu, intervensi ke dalam kehidupan kita. Karena dia tahu kita tidak mungkin lepas. Karena kita tahu kita tidak akan menyelesaikannya dengan cara kita sendiri akan dosa ini. Oleh karena itu dia datang dan turun tangan. Yesus menggantikan posisi kita untuk mati. Segala dosa-dosa kita dengan dimensinya tadi, dalamnya, lebarnya, itu diambil oleh Yesus Kristus. Karena hanya dia yang bisa. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Ketika Yesus mati, kita ikut mati bersama dengan Tuhan Yesus. Dia mati karena dosa kita ikut mati bersama dengan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ketika dia bangkit, kita ikut bangkit bersama dengan kebenarannya. Bukan kebenaran kita. Dosa kita sudah mati bersama Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, kita ikut bangkit dengan dia. Dan kebenarannya diperhitungkan kepada kita semua. Hidup yang kita hidupi saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya pada Kristus, bukan hidup kita lagi sebenarnya. Hidup Kristus sendiri. Darah yang mengalir dalam tubuh kita bukan darah kita lagi, tapi darah Kristus. Detak jantung kita ini, Bapak Ibu yang terkasih, bukan detak jantung kita, tapi detak jantung Kristus, hidupnya Yesus. Kita untuk selamanya berhutang kepada Yesus. Karena kalau tidak ada Tuhan Yesus, maka kita tetap berada di dalam kuasa dosa. Keberadaan kita sejak Yesus menyatakan dirinya kepada kita secara pribadi pada waktu yang lalu, sampai kekekalan, sampai masuk surga nanti, total semuanya hidup Kristus. Nanti kalau kita nanti meninggal, pada hari penghakiman kita menghadap Bapa di surga, yang dilihat bukanlah kebenaran kita, karena kita tidak mungkin tidak berdosa. Tapi yang dilihatnya kebenaran Yesus. Jadi kalau misalnya saya, Bapak di sorga, melihat seorang datang, dia melihat Tuhan Yesus, bukan melihat Alex. Karena Alex penuh dengan dosa dari awal kelahiran sampai kematiannya. Tapi dia melihat kebenaran Tuhan Yesus. Pengampunan yang diberikan raja di dalam perumpamaan tadi itu adalah gambaran dari penebusan Yesus atas dosa-dosa yang tidak bisa kita lunasi. Raja mengampuni hutang dosa yang terlalu besar itu, yang amat sangat besar itu, yang tidak bisa kita bayar. Dan Tuhan Yesus datang untuk mengampuni kita. Bagaimana teori ini Bapak Ibu tentang pengampunan, pertukaran, pertobatan itu bisa kita alami dalam kehidupan nyata? Bagaimana teori ini bisa kita alami dalam kehidupan nyata, menjadi pengalaman kita setiap hari? Kita mulai dari Roh Kudus. Roh Kudus mengaktualisasikan karya Yesus 2000 tahun yang lalu, sehingga kita hari ini bisa mengalaminya. Roh Kudus. Jadi semua orang percaya lahir baru karena Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Roh Kuduslah yang bekerja untuk menyadarkan kita akan dosa kita. Yohanes pasal 16 ayat 8 bagian A mengatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan. Menginsafkan di sini artinya menerangi sesuatu yang tidak bisa kita ketahui sebelumnya, sehingga bisa dilihat dan diketahui dengan jelas. Dan itu tentang dosa, akan dosa. Jadi Roh Kudus menerangi kita, menyatakan kepada kita akan dosa-dosa kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan tahu dosa-dosa kita. Kita sadar kita orang berdosa, tapi kita tidak bisa menyesal akan dosa-dosa kita. Tidak akan. Itu perbedaan kita dengan orang yang tidak percaya. Orang yang percaya, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita mengenal dosa kita. Banyak orang yang, aduh saya orang berdosa, makin jauh daripada Tuhan, mundur, dia gak mau pelayan dan semuanya. Tapi yang benar adalah ketika kita tahu kita orang berdosa, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Nah itu pekerjaan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menerangi dosa kita. Kalbar mengatakan begini, menarik sekali. Dia katakan, hanya mereka yang mengecap dan melihat betapa murah hatinya Tuhan mengetahui atau mengenal dosanya. Dia tambahkan lagi, dosa yang diketahui atau dikenal adalah selalu dosa yang sudah diampuni. Mengenalnya dalam terang pengampunan dan kemenangan anugerah Allah. Jadi ketika kita tahu dosa kita, mengenal dosa kita, dan mohon ampun atas dosa itu tandanya dosa itu sudah diampuni oleh Tuhan. Itu tandanya kayak Roh Kudus bekerja di dalam kita. Jadi Allah lebih dulu mengampuni, baru kita tahu, lalu kita mohon ampun kepada Tuhan sebagai tanggapan dari seorang manusia. Tapi sebenarnya Tuhan sudah mengampuni. Dan itu yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan kita. Jadi bersukacitalah Bapak Ibu yang terkasih, kalau tiap hari Minggu kita datang dan kita dengan sadar merasakan bahwa kita sudah berdosa. Bukan secara umum, oh saya sudah berdosa, tapi detail. Kemarin saya begini, hati saya begini. Itu adalah karya Roh Kudus. Bukan karya setan Bapak Ibu yang terkasih, tapi karya Roh Kudus di dalam diri kita. Menyadari dosa itu adalah karya Roh Kudus. Jadi kalau kita tahu kita orang berdosa, jangan mundur dari gereja, jangan mundur dari persekutuan, jangan mundur dari pelayanan. Datang kepada Tuhan, mohon ampun, dan lanjutkan panggilan kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu adalah tindakan yang seorang yang sudah mengalami pengampunan Tuhan. Saya ulangi lagi, kalau kita tahu kita orang berdosa secara spesifik, itu berarti dosa kita sudah diampuni. Jadi kita terbebas dari tuduhan. Seringkali orang Kristen itu salah mengerti. Ketika dia tahu dia orang berdosa, dia menyesal, dia mundur dari pelayanan. Ini tuduhan, orang katakan ini tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh, ditipu oleh si iblis. Kamu orang berdosa, kamu tidak layak, kamu orang berdosa, kamu tidak mampu, memang kamu celaka dan semuanya. Tapi sebenarnya enggak, ketika kita tahu kita orang berdosa, kita harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Yesus mati buat kita. Sehingga ketika kita tahu kita orang berdosa, kita datang kepada Allah yang Maha Pengampun itu, bukan mundur. Allah kita bukan Allah yang kejam, ya, seperti pemimpin dunia ini, menghukum dan semuanya. Tapi Allah mengatakan, dia Allah yang penuh dengan belas kasihan, seperti raja tadi. Seberapa besar pun dosamu, ya, kalau menurut Yesaya, semerah apapun dosamu akan menjadi putih seperti salju. Tiada yang mustahil buat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jangan malu kalau misalnya kita begitu bersedih, karena dosa. Tuhan Yesus mengatakan di dalam khotbah di bukit, berbahagialah, diberkatilah orang yang berduka karena dosa-dosanya. Saya tambahkan karena dosa-dosanya gitu ya. Karena di situ dimaksudkan kalau kita berduka, kalau kita bersedih karena dosa-dosa kita, kita disebut berbahagia, Bapak Ibu yang terkasih. Karena kitalah yang punya kerajaan surga. Nah, ini karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada cinta Tuhan yang dinyatakan kepada kita yang demikian besarnya sehingga dosa kita itu tidak mampu untuk membuat kita merasa bersalah lagi secara panjang. Merasa bersalah setiap hari dan mundur dari persekutuan orang percaya. Enggak. Rasa bersalah boleh ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami rasa bersalah karena penyesalan atas dosa, kita datang kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan Maha Pengampun, rasa bersalah itu akan hilang dari kehidupan kita dan kita mulai suatu kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dan ini satu hal yang sungguh-sungguh baik, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau orang yang hadir, yang sudah mengalami karya Roh Kudus, dia akan mengalami suatu kehidupan yang luar biasa. Sehingga ketika dia menoleh ke belakang kepada kehidupan yang lama, dia akan mendengarkan, kenapa saya dulu hidup seperti itu? Saya sudah menyia-nyiakan demikian banyak waktunya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia mengalami satu kehidupan yang amat sangat baru dalam kehidupan dia. Karya Roh Kudus di dalam kehidupan dia. Karya Yesus Kristus di dalam dia. Pemahaman kita akan dosa akan terus bertumbuh. Ketika kita pertama kali bertobat, kita mungkin hanya mengenal satu macam dosa. Dan secara umum dosa-dosa yang lain. Tapi seiringan dengan perjalanan iman kita, pertumbuhan rohani kita, kita makin jelas melihat dosa kita. Kita tidak gampang menghakimi orang lain lagi, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman kita, kita tidak gampang menunjuk orang akan dosa-dosanya. Kenapa? Karena kita tahu kita tidak beda dengan orang-orang yang lain. Karena kita tahu berapa banyaknya dosa kita. Kita tidak gampang menghakimi orang lain. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin detail sebenarnya kita mengenal dosa-dosa kita. Ketika kita mengenal dosa-dosa kita yang detail itu, kita tahu Tuhan sudah mengampuni kita. Pada awal pertobatan mungkin kita bergumul dengan dosa-dosa eksternal, yang kelihatan aja, yang kita perbuat. Tapi semakin dalam kita bertumbuh di dalam Tuhan, mungkin kita tidak, hampir sudah tidak berbuat dosa lagi, hampir. Tapi kita tahu bahwa kita sama berdosanya seperti dulu. Kenapa? Karena kita mengecek hati kita. Kita mengecek latar belakang, tujuan dari semua perbuatan kita. Kita tahu dalam hati kita masih berdosa. Bahkan ketika kita sedang mendengarkan khotbah, dalam hati kita masih berdosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dosa dalam hati apakah yang hari ini kita bawa kepada Tuhan? Ketika tadi dalam bagian ibadah kita ada pengakuan dosa, kita bawa dosa apa kepada Tuhan? Kita mohon ampun apa? Dosa tersembunyi apa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Kalau sungguh-sungguh saya percaya kalau kita sungguh-sungguh bawa kepada Tuhan dosa-dosa kita, maka Tuhan akan memberikan sukacita pengampunan seperti doa Daud di dalam Mazmur 51. Dia bilang, "Restore in me, pulihkan di dalam hatiku sukacita akan pengampunanmu." Jadi kalau kita datang benar-benar kepada Tuhan membawa dosa dan penyesalan kita, Tuhan akan menggantikan itu dengan sukacita pengampunan, jaminan. Oh, dosamu sudah diampuni anakku. Pulanglah dan hiduplah dengan cara yang berbeda seperti wanita yang ditemukan berdosa, yang kedapatan berdosa, dan Tuhan bilang pergi dan jangan berbuat yang sama lagi. Kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan kita akan dosa kita dan cinta Tuhan melalui pembelajaran firman Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Kita harus belajar baca firman Tuhan, mempelajari dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan dosa kita, kebobrokan kita. Tapi dalam waktu yang sama kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Tuhan yang lebih besar, yang cover menutupi setiap dosa-dosa kita. Inilah yang gagal dipahami oleh hamba yang pertama. Dan inilah yang gagal dialami oleh setiap orang percaya kalau mereka tidak mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Betapa dalamnya mereka sudah berdosa dan betapa besarnya pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Itu digagal dialami oleh hamba yang pertama. Walaupun sikap hamba yang kedua sama seperti sikapnya ketika datang kepada tuannya, dia tidak mau mengampuni. Dan itu juga akan dialami oleh orang percaya. Jika ia gagal, jika ia tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kita pelit dalam pengampunan, Bapak Ibu yang terkasih, karena kita berpikir kita punya pilihan untuk mengampuni atau tidak. Kita berpikir kita punya otoritas nih untuk mengampuni. Ya terserah saya, yang sakit hati kan saya, gitu ya. Bukan kamu. Yang saya yang merasakan, jadi saya punya otoritas untuk mengampuni. Tapi kalau kita baca dalam perumpamaan, tidak ada. Kita tidak memutuskan untuk mengampuni. Kita meneruskan pengampunan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus mengampuni. Masalahnya saja adalah kapan? Hari ini atau besok atau lusa. Tapi di dalam hati kita, kita harus memutuskan untuk mengampuni. Karena dasarnya tadi bukanlah dalam level manusia. Dasarnya tadi adalah level ilahi yang sudah mengampuni kita. Menjadi serupa dengan sang pencipta kita. Jadi kemampuan kita untuk mengampuni, Bapak Ibu, itu merefleksikan kedalaman kita memahami pengampunan Tuhan. Kalau kita tidak memahami doktrin tentang dosa dan belas kasihan Tuhan, kemungkinan kita tidak akan bertumbuh juga. Maka saya pikir orang-orang percaya perlu belajar tentang doktrin akan dosa, akan karya Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dua hal ini penting sekali. Karena itu membuat kita menyadari, waduh, saya ini dosa. Dan itu membuat kita mengerti mengapa kita harus mengampuni orang lain. Bukan perasaan, kita bukan ngomong perasaan, saya merasa saya tidak ingin mengampuni. Saya merasa tidak sedang dalam mood untuk mengampuni. Bukan tentang perasaan kita. Tetapi ini tentang keputusan kita dan komitmen kita untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Karena Allah lebih dahulu mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus ketika dia berada di dalam Taman Getsemani, dia tidak kalau ikut perasaannya dia yang berduka, dia tidak akan menjalani salib itu. Di dalam Taman Getsemani, Tuhan Yesus sangat berduka dan berdoa, sangat menderita sampai keringatnya bagaikan tetesan darah. Dan kalau mau ikut perasaannya dia, dia enggak mau jalani salib itu. Tapi dia mengikuti apa? Kehendak Tuhan, karena dia tahu kehendak Tuhan. Dan buat orang percaya, ketika ngomong tentang pengampunan, hanya satu kehendak Tuhan, ampuni mereka. Seperti saya sudah mengampuni kamu. Bukan tentang kamu mau atau enggak. Enggak, wajib. Ketika kamu memutus mengalami kehidupan baru di dalam Tuhan, konsekuensinya, otomatis berkatnya adalah kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketika kita menolak untuk mengampuni, maka sebenarnya kita tidak tertarik dengan anugerah Allah yang sudah dicurahkan kepada kita. Bahkan lebih jauh lagi menurut saya, Bapak Ibu yang terkasih, bisa jadi penolakan kita untuk mengampuni itu menjadi dosa yang terbesar kita. Kenapa? Karena perintah terbesar dari Tuhan apa? Hukum yang terbesar apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Nomor dua. Dan ketika kita menolak untuk mengasihi, artinya kita menolak untuk mengampuni, kita menolak untuk mengasihi sesama, bisa jadi kita sedang melakukan dosa yang terbesar juga. Karena kita melawan hukum yang utama tadi untuk mengasihi orang lain. Bisa jadi ketika kita menolak untuk mengampuni orang lain, kita menolak pekerjaan Roh Kudus yang sudah memberikan pengampunan, mengaktualisasikan pengampunan Tuhan Yesus dalam diri kita. Dan itu membuat Roh Kudus berduka. Sangat berduka. Kenapa? Karena kita menolak untuk menjadi sama seperti yang dia inginkan, melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kalau kita menolak pengampunan, mengampuni orang lain, jangan-jangan kita sudah membohongi diri. Kita pikir kita sudah selamat dan percaya kepada Kristus. Ternyata kita hanya percaya bahwa dia ada, sama seperti para iblis. Tapi tidak mengerti mengapa Yesus ada dan hadir dalam kehidupan kita. Beda Bapak Ibu ketika kita bilang, kamu percaya enggak pada Yesus? Ya saya percaya. Apa yang kamu percayai? Dia ada, titik. Lalu, kontennya apa? yang kamu percaya dari Tuhan Yesus? Itu dua hal yang berbeda. Banyak orang berkata, ya dia ada. Dia ada bersama dengan saya. Tapi sifatnya, karyanya, perbuatannya, kontennya, enggak tahu sama sekali. Dan ini yang membuat orang Kristen menjadi orang Kristen yang dangkal sebenarnya. Karena mereka terhasut oleh banyak pikiran luar. Yang penting kita tahu Allah itu ada. Padahal kita ditarik oleh Tuhan untuk mengalami relasi yang personal. Untuk memahami dia secara personal. Sifat-sifatnya, kegiatannya, keinginannya, rencananya dalam kehidupan kita. Dan ini membuat kita tidak mampu mengampuni orang lain karena iman kita hanya begitu saja. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, haruskah kita mengampuni orang lain? Harus. Berapa kali? Tidak terbatas. Kenapa? Karena kita sudah mengalaminya. Jadi apa yang kita alamin itu yang kita lakukan. Kalau kita tidak mengalamin, kita tidak bisa melakukannya. Kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa melakukannya. Kalau kita percaya bahwa Allah sudah mengampuni kita, kita harus melakukan itu kepada orang lain juga. Atas dasar iman kita kepada orang lain. Tidak ada pilihan kedua, hanya satu aja pilihannya Bapak Ibu. Tinggal sekarang, berapa lama kita harus menunggu. Karena saya tahu gak gampang untuk mengampuni. Kalau kita belum memahami akan pengampunan Tuhan yang diberikan kepada kita, kita belum bisa mengampuni orang lain mungkin. Kita masih menyimpan kesalahan orang sampai bertahun-tahun. Tapi juga saya mengerti bahwa kita bisa mengampuni orang lain tergantung dari pemahaman kita akan pengampunan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kedewasaan rohani kita. Jadi saya mengerti ketika kita susah mengampuni orang lain. Susah mengampuni orang lain, it's okay menurut saya. Tapi dalam hati kita harus tahu bahwa kita harus mengampuni. Tapi apakah menghadapi orang itu gampang atau susah? Susah pasti. Melihat mukanya saya enggak mau. Misalnya gitu. Tapi kita punya komitmen di dalam hati untuk mengampuni. Itu satu hal yang baik. Mau mengampuni, saya mau mengampuni. Tapi susah banget. Harus ampuni. Mari coba kita lihat video ini Bapak Ibu yang terakhir. Coba kita lihat sama-sama. Nanti ada terjemahan yang salah mestinya neraka tapi diterjemahin dengan surga. Nah, itu yang perlu kita perhatikan sama-sama. Itu hal yang sangat berbeda. On November 5th, 2003. All doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count one for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count two? Guilty. Guilty. Guilty. It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Tidak gampang untuk mengampuni, Bapak Ibu yang terkasih, tapi itu keputusan iman. Mari kita sama-sama, bersama dengan semua orang percaya, termasuk tadi di dalam video ini. Tidak gampang untuk melakukan apa yang kita percaya, tapi kita mau komit untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Kita mau mengurangi kebencian di dalam kehidupan kita dengan memberikan pengampunan. Pergumulan, pergumulan. Butuh waktu, butuh waktu. Susah, susah. Tapi ambil keputusan. Hari ini juga jika Bapak Ibu sekalian ada yang masih bergumul dengan pengampunan, putuskan di dalam hati kamu mau mengampuni. Putuskan hari ini juga. Karena itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Perasaannya enggak enak, enggak enak. Yesus mati juga perasaan enggak enak. Bapak itu tadi juga enggak enak perasaannya. Sama seperti ibu-ibu yang lain yang mengutuki si pembunuh tadi. Tapi kita tidak mau hanya level manusia. Kita mau level ilahi, Allah itu hadir di dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Ketika kita mengampuni Bapak Ibu, itu bukan manusiawi, itu ilahi. Dan kita adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Hidup di dalam dunia ini tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Kami dituntut untuk hidup berdasarkan iman, padahal yang kami lihat banyak sekali kejadian, perbuatan-perbuatan yang justru tidak berdasarkan iman. Hidup menjadi tambah sulit. Tapi kami tidak mau hidup hanya berdasarkan mata fisik kami saja. Tapi kami mau hidup berdasarkan iman kami yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami melalui kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya yang mulia. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak hanya mendengarkan firman pengampunan ini di sini, tapi kami pulang dan membawa pesan damai, pesan sukacita ini kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami yang sedang bergumul untuk mengampuni pada pagi hari ini, Tuhan tolong kami. Agar kami memutuskan berdasarkan iman kami kepada Allah yang Maha Tinggi untuk berlaku sama seperti kelakuan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri kepada kami orang berdosa. Beri kami kekuatan niat untuk memutuskan mengampuni, dan biarlah Allah sendiri berkarya dalam proses yang kami harus jalani dalam hari-hari ke depan. Kami bersyukur Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Allah tinggal di dalam kami dan terus menyatakan kasih dan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.